Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuthu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat mengkaji firman-firman Allah, kalamullah, ya, dalam setiap hari satu ayat demi satu ayat yang telah berlangsung beberapa tahun di Radio Republik Indonesia yang sama kita cintai ini. Sungguh kita mendoakan kepada seluruh yang berpartisipasi dalam acara ini, diberikan Allah subhanahu wa ta'ala keridhaannya dan dijadikan ini semua sebagai amal ibadah yang kelak akan memasukkan kita ke dalam syurga jannatun na'im. Amin ya rabbal alamin. Amin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kita masih menceritakan tentang kisah Nabi Lut dan kaum yang hidup pada masanya dan penyimpangan seks yang mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh kaum yang hidup pada masa Nabi Lut pada masa itu. Hari ini kita telah sampai pada surah Al-Hijr ayat ke-71. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qala ha'ulai banati in kuntum fa'ilin. Lut berkata, inilah putri-putri negeriku, kawinlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat secara yang halal. Salah satu ciri khas dari para nabi dan rasul, mereka senantiasa sabar dalam menghadapi kerusakan kaumnya atau kerusakan yang terjadi pada kaumnya. Kita melihat di dalam dialog yang dipaparkan dalam beberapa ayat dari surah Al-Hijr ini, ya, betapa Nabi Lut alaihi salam memiliki rasa sabar yang luar biasa. Betapa tidak ketika Nabi Lut dipermalukan di hadapan tamunya, dan ini bukanlah tamu sembarang tamu, tapi tamu yang spesial, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Tamu yang datang adalah malaikat dan yang menerimanya adalah Nabi Lut yang merupakan juga utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada tamu terhormat seperti itu, kemudian kaum yang hidup pada masa Nabi Lut, ya, ingin mempermalukan Nabi Lut di hadapan para tetamu itu. Coba kita bayangkan, kalau sekiranya kita memiliki tamu yang sangat terhormat datang ke rumah kita, kemudian ada beberapa orang atau ada segelintir orang di kampung kita mencoba untuk mempermalukan kita, mungkin kita tidak dapat lagi berkata-kata bertakwalah kamu kepada Allah, atau akan mengatakan dengan kata-kata yang lemah lembut. Boleh jadi kita akan sangat marah, bahkan bisa jadi kita akan mendendam kepada orang-orang yang telah mempermalukan kita. Namun seperti yang saya katakan tadi, bahwa di antara ciri khas dari para nabi dan rasul itu adalah sabar ketika menghadapi umatnya. Inilah yang kita dapat tangkap dari pernyataan Nabi Lut kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sekiranya kamu ingin menikah, menikahlah dengan perempuan-perempuan yang banyak di negeri kita ini, ya, dengan wanita-wanita yang ada di negeri kita ini, jangan kalian menikah dengan sesama jenis di antara kalian. Sungguh ini adalah satu ajakan yang sangat baik daripada Nabi Nuh alaihi salam, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan sekaligus itu merupakan nasihat. Nabi Lut tidak marah, Nabi Lut tidak menunjukkan kekesalannya kepada mereka sedikit pun, bahkan Nabi Lut mencoba untuk memberikan arahan-arahan kepada yang lebih baik daripada perbuatan kejahatan yang dapat mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Oleh karena itulah, di dalam ayat ini kita melihat arahan yang begitu baik daripada Nabi Lut. Nah, ini perlulah menjadi pedoman dan menjadi contoh bagi para pemimpin saat sekarang ini, ketika rakyatnya, ketika kaumnya itu membuat suatu kemungkaran atau menyebarkan kebatilan atau mempermalukan dirinya, dia tidak membalas dengan marah, dia tidak membalas dengan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang penguasa yang berkuasa, tidak. Tetapi dia mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Ketika seorang pemimpin dituduh berbuat sesuatu hal yang menurut pemimpin itu dia tidak melakukan itu, atau dia dipermalukan, maka dia tidak membalasnya dengan cara-cara yang dendam, atau dengan cara-cara yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dapat berbuat apa saja kepada umatnya. Padahal bisa saja ketika itu Nabi Lut alaihi salam mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada mereka ketika itu juga, atau bisa saja Nabi Lut alaihi salam mengutuk mereka sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan hal-hal yang lain, dengan mengusir dan segala macam yang itu pantas dan dapat sebenarnya dilakukan oleh Nabi Lut, tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Lut alaihi salam. Ini semuanya menjelaskan kepada kita betapa dakwah ini tidak dapat dilakukan perubahan, artinya tidak dapat dilakukan dengan sesekali, tetapi dia harus secara simultan, terprogram dan terus menerus. Ya. Dakwah yang kita lakukan hari ini tidaklah membuahkan, atau boleh jadi tidak maksimal buahnya hari ini, boleh jadi 10 tahun ke depan, bahkan tidak jarang buah daripada sebuah dakwah itu baru dirasakan, baru didapatkan oleh generasi yang kedua dan generasi yang pertama telah berlalu. Inilah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi semangat kita dalam berdakwah sebagai para duat dan sebagai para pemimpin, bahwa kita senantiasa berbuat yang terbaik untuk bawahan kita, untuk masyarakat luas, sekalipun mereka telah mempermalukan kita, dan tidak mendendam atau apalagi membalas itu dengan perbuatan yang lebih keji pula. Mungkin itu yang dapat kita ambil dari ayat ini dari saya. Dan di studio telah hadir Ustaz Haji Fajrul Haq MA yang akan menambahi kontribusi terhadap ayat ini. Fadhol Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Ardi. Ayat ini sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Ardiansah, menjelaskan tekstual dari ayat ini yang masih berkenaan dengan Nabi Lut alaihi salam, yang mana Nabi Lut di sini dalam ayat ini menawarkan tentang putri-putrinya, karena Nabi Lut dalam cerita ini mempunyai dua putri dalam kisah ini. Jadi kalau in kuntum fa'ilin, kalau engkau ingin berbuat juga, lakukanlah secara resmi ataupun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Lut mengingatkan, kawinlah dengan anak-anakku ini. Begitulah Nabi Lut mengatakan supaya mereka itu tidak berbuat keji, tapi ternyata mereka itu juga tidak mau, masih memilih apa yang ia inginkan. Jadi disinilah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan jangan sampai kita lebih senang kepada perbuatan haram daripada perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling penting kita dalam ayat ini. Wala turkinu ilal haram, jangan kita sampai terpojokkan dalam perbuatan haram. Maka selama kita ingin dapat melakukan perbuatan baik itu yang diridhai Allah, marilah kita mengucapkan alhamdulillah, marilah kita bersyukur puji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang sedikit itu akan dapat membantu kita di dalam kehidupan ukhrawi kita itu nanti. Tapi tidak banyak yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit kita bersyukur, kalau tidak banyak terus kita beristighfar, semoga kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kajian kita saat ini, ketika Allah berfirman qala haula'i banati, sampai Nabi Lut ini menyebutkan inilah putri-putriku, inilah putri-putriku in kuntum fa'ilin. Tentunya Nabi Lut sangat ingin menginginkan kaumnya itu jangan sampai terus dalam perbuatan haram, ingin menyelamatkan mereka, karena azab Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah terelakkan dan tidak pernah mereka akan dapat selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena menurut dari kisah akhir dari cerita ini, mereka itu azab yang tidak pernah dirasakan oleh kaum yang sebelumnya azab ini. Tapi azab ini juga sudah merupakan ada tanda-tandanya di dalam kehidupan kita saat ini. Na'udzubillah, kita terus bermohon kepada Allah, semoga Allah melindungi kita. Tentunya kita minta itu, haruslah kita menjauhi perbuatan-perbuatan keji tersebut, yang sebagaimana terus Nabi Lut alaihissalam berusaha keras supaya mereka, kaumnya itu, umatnya itu tidak termasuk kepada perbuatan haram. Maka di sini juga Allah memberikan sebuah penghormatan kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terhadap usaha dan usaha mereka untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji. Terus mereka larang perbuatan-perbuatan itu sehingga mereka mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dipentingkan di sini adalah ketika Allah berfirman qala haula'i banati in kuntum fa'ilin, marilah kita lakukan perbuatan baik sekecil apapun kita, apakah jangan kita membiarkan, jangan kita diam, jangan kita tidak berbicara, karena tidak berbicara itu berarti sudah dianggap setuju. Maka ayat ini mengarahkan kita daripada orang berbuat semena-mena, maka kita harus dapat melaksukan pencegahan sekecil apapun dia, tapi yang penting pencegahan. Karena selama ini pencegahan-pencegahan itu tidak dapat terlaksana, mungkin salah satu disebabkan karena mereka sudah jauh dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Ardi. Iya, terima kasih para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya terima kasih Ustaz Fajrul. Dan ini yang menjadi kesimpulan kita pada hari ini, bahwa kesabaran para nabi dan rasul inilah yang menjadi pegangan dan menjadi contoh dan teladan kita dalam menjalankan dakwah kita saat sekarang ini, sehingga kita para duat sabar menghadapi setiap kemungkaran dan tidak berbuat sesuatu yang bersifat anarkis dan itu mencoreng nama baik Islam itu sendiri. Jangan sampai hanya gara perbuatan kita yang tersilap atau karena emosional kita, kemudian agama yang kita junjung tinggi ini menjadi terhinakan karena perbuatan kita. Marilah kita contoh sikap sabar daripada Nabi Lut alaihi salam. Sekalipun dia dipermalukan, dia berusaha untuk memberikan jalan yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat tersebut pada masanya. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya Ardiansah bersama Ustaz Fajrul. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.